Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah meneruskan kembali pelajaran kita yang kita ambil dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Bagaimana kita faham tentang siapa itu Al-Firqah An-Najiyah. Jadi kitab ini berusaha untuk membekali kepada kita sekalian, satu, kita faham tentang manhaj, faham tentang bagaimana cara beragama yang benar. Bagaimana cara beragama yang benar? Apabila kita punya bekal mengetahui cara beragama yang benar, kita tidak akan gampang dibingungkan dengan fenomena macam-macam. Ada ustadznya pinter sekali, hafalannya banyak, gini. Itu tidak jaminan. Ada lagi ustadznya cerdas sekali, juga bukan jaminan. Para ulama ketika membuat biografi para tokoh-tokoh seperti Imam Dahabi, dia punya buku Siyar A'lamin Nubala. Kalau bicara tentang biografi para tokoh, dah orang ini masya Allah cerdas tapi muktazilah. Ada lagi orang ini zuhud tapi sufi. Artinya firaquddala itu macam-macam. Ada yang cerdas, ada yang ahli bahasa, ada yang zuhud. Khawarij ibadahnya masya Allah, sampai ngapal-ngapal. Tahu gak ngapal? Tahu ngapal? Ya, sujudnya, dengkulnya, saking lamanya, sampai ngapal-ngapal. Tapi Khawarij dibilang Nabi apa? Kilabunar, anjing-anjingnya neraka. Dan bahkan Nabi benar-benar mengancam kepada ini orang-orang Khawarij untuk diberangus bagaimana pemberangusan kaum Ad. Artinya jangan dibingungkan dengan fenomena yaitu ustadz yang macam-macam, tapi lihat manhajnya benar atau enggak. Itu yang pertama kali, itu manhajnya benar atau enggak. Dia itu berada di atas manhaj Rasul, para sahabat, ini Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau enggak. Ini standar. Yang kedua, ada istilah jangan sok ngaku benar sendiri. Betul memang, jangan sok ngaku benar sendiri. Betul, betul enggak? Iya betul. Tapi Anda harus tahu kalimat ini tujuannya apa. Kita harus yakin bahwa yang paling lurus dalam beragama itu adalah manhaj salaf. Ini harga mati. Harga mati. Kita bisa salah, orang lain bisa salah, dan kita ini tujuannya mengikuti manhaj salaf. Itu yang harus kita pahami. Kita memang tidak boleh ngaku benar sendiri, enggak boleh. Karena kita bukan standar. Yang standar itu manhaj salaf. Dan cirinya mana salam itu senantiasa dia sangat perhatian dengan dalil, dengan pemahaman para salaf, para sahabat, para imam-imam kaum muslimin. Itu ciri khas, ciri khas begitu. Sehingga saatnya antum tanya kepada para ustaz salaf, ustaz, apa ada dalilnya dan apa ada keterangan para ulamanya, dia akan dengan senang hati akan berikan. Dengan senang hati akan carikan. Kalau dia waktu itu belum hafal umpamanya, dia akan carikan. Nih, ayatnya ini, hadisnya ini, tingkat hadisnya adalah sahih, kemudian pemahaman ulama begini. Sehingga betul-betul menuntun kita ini untuk beragama dengan agama Allah, agama Rasulnya, sebagaimana pemahaman para salaful ummah, para sahabat yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memang betul kalimat jangan merasa benar sendiri, betul. Tapi kalimat ini seringnya untuk menghancurkan, yaitu menjauhkan dari manhaj salaf. Artinya bisa sufi, bisa filsafat, bisa ini, bisa itu, ingin digiring ke sana. Enggak bisa. Kalau arahnya ke situ enggak bisa. Kalau kitanya memang bisa dikoreksi, yang menjadi bahan koreksian pun manhaj salaf. Kita bisa salah, kita bisa benar. Tapi yang maksum itu adalah manhaj salaf. Ini yang dipakai. Kalau ini enggak, pinternya kayak apa ustadz yang membawakan, kemudian dia hafalannya kayak apa ustadz yang membawakan, itu adalah semuanya, ini bukan standar. Jangan terkecoh. Kalau antum masih terkecoh gitu itu, artinya antum belum faham. Antum belum faham cara beragama yang mestinya benar bagaimana. Masih terkagum dengan ustadznya. Masya Allah ustadznya begini, ustadznya begitu. Yang penting itu pertama, benar gak ustadznya ini? Itu dulu. Itu dulu. Makanya, antum jangan liar buka YouTube. Liar sendiri, selancar sendiri, searching sendiri, kemudian dibayar, dinilai sendiri. Gak bisa. Antum harus tanya kepada orang yang sudah anda anggap betul-betul antum yakini membimbing kepada manhaj salaf, sehingga terarahkan. Karena sekali lagi, ilmu itu adalah agama. Innal ilma dinun. Ilmu itu adalah agama. Kayak apa agama pak, kayak apa ilmu anda, agama anda nanti kayak gitu. Sehingga ada yang mencaci maki para sahabat karena ilmunya begitu. Ada yang mengkafirkan penguasa, pemerintah. Pokoknya setiap pegawai pemerintah kafir, tohut, kafir, tohut, kafir, tohut. Karena ilmunya begitu. Ada yang mereka nangis-nangis di kuburan, minta-minta. Sehingga betul-betul hatinya sangat tertuju kepada para ahli kubur. Karena ilmunya begitu. Sehingga ilmu itu akan menjadi penuntun bagaimana dia ini beragama. Oleh karena itulah, kita pertama dibekali bagaimana kita memahami agama dengan benar dan telah kita lalui. Yang kedua, beliau ingin mengajarkan yang paling penting dalam agama ini, itu masalah akidah. Masalah akidah. Dan umat ini yang hilang dua ini. Yang paling pokok yang hilang dua ini. Kalau yang mengajarkan akhlak, banyak, sangat banyak. Hampir semuanya mengajarkan akhlak. Dan itu baik. Tapi kalau orang tidak faham manhaj dan akidah, akhlak itu nanti bisa menjadi gak berguna, bisa menjadi gak bermanfaat di sisi Allah Ta'ala. Maka yang harus kita fahami adalah bagaimana kita beragama yang lurus, kemudian kita punya akidah yang benar, dan akhlak itu buah daripada akidah. Orang akidahnya bagus, pasti akhlaknya akan bagus. Karena akhlak itu buah daripada ini akidah. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu makna Wahabi. Kok sejak kemarin Wahabi-Wahabi terus? Nah memang babnya ini gimana? Babnya baru masuk ini. Beliau ingin menjelaskan kemarin tentang Ya ini fitnah-fitnah Wahabi. Sekarang beliau menjelaskan siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa beliau itu? Supaya kita sekilas mengenal, ini beliau yang menjadi sasaran fitnah Wahabi, Wahabi, Wahabi. Kemarin nama Wahabi ada yang betul-betul jelek dan permaman Khawarij. Siapa ya, Kwan? Iya, Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Di mana? Afrika Utara, tepatnya Maroko. Terus tahun berapa? 2016 atau edisi terbaru? 200? Hah? Berapa? 211-an. Sehingga abad keberapa? Abad sekitar abad 2. Itu yang betul-betul diingatkan para ulama, pemahaman Khawarij, penumpah darah dan sesat, difatwakannya sesat. Adapun yang sekarang ini itu dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mari kita lihat sekarang, baca makna Wahabi. Baca. Pengertian Wahabi. Musuh-musuh tauhid memberi gelar Wahabi kepada setiap muwahhid yang mengesakan Allah Azza wa Jalla nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jika mereka jujur, mestinya mereka mengatakan Muhammadi nisbat kepada namanya, yaitu Muhammad. Betapapun begitu, ternyata Allah Azza wa Jalla menghendaki nama Wahabi sebagai nisbat kepada Al-Wahhab yang Maha Pemberi, yaitu salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang paling baik. Jika sufi menisbatkan namanya kepada jamaah yang memakai suf kain wol, maka sungguhnya Wahabi menisbatkan diri mereka dengan Al-Wahhab yang Maha Pemberi, yaitu Allah Azza wa Jalla yang memberikan tauhid dan meneguhkannya untuk berdakwah kepada tauhid. Ya. Kita sekarang lihat dulu makna Wahabi. Apa itu makna Wahabi? Ablaqa a'da'ut tauhid alal muwahhid kalimata Wahabi nisbat ila Muhammad ibni Abdul Wahab. Musuh-musuh tauhid, musuh tauhid itu satu, orang kafir secara umum. Semua orang kafir itu musuh-musuh tauhid. Yang kedua, yaitu ahlul bid'ah kuburi yang banyak melakukan praktek-praktek kesyirikan dan khurafat. Ini adalah musuh-musuh tauhid yang banyak melakukan penentangan terhadap tauhid. Mereka memutlakkan, yaitu lepas gitu aja, memutlakkan alal muwahhid terhadap orang yang ingin bertauhid. Dia hanya ingin menyembah Allah saja. Ibadahnya ingin ditotalitaskan hanya kepada Allah. Dia tidak cabangkan kepada apa dan siapapun. Orang yang ingin mentauhidkan Allah seperti ini, itu kemudian digelari dengan kalimat Wahabi, nisbat kepada Muhammad ibni Abdul Wahab, nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walau sadaku, kalau mereka jujur, orang kafir ikhwan itu untuk menjauhkan dari para nabi dan para rasul, modalnya itu dusta, tidak jujur. Karena kalau mereka jujur, mereka tidak bisa menjauhkan manusia dari nabi. Karena nabi itu orangnya, akhlaknya masya Allah, kemudian jujurnya masya Allah, kemudian tidak pernah berdusta, itu nabi. Dan hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan membawa mukjizat. Kalau mereka jujur, maka manusia enggak mungkin akan bisa lari dari nabi. Maka untuk membuat manusia lari dari para nabi, mereka modalnya adalah kadzib. Membuat iftiraat, membuat kedustaan-kedustaan, ittihamat, tuduhan-tuduhan yang dusta. Termasuk kepada ini para ahli tauhid, maka digelari dengan gelar dusta, yaitu Wahabi. Sehingga gelar Wahabi ini harus antum fahami, itu gelar yang dimunculkan oleh para musuh-musuh tauhid. Gelar yang dinisbatkan oleh para musuh tauhid. Karena hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya berdakwah mengajak kepada manhaj salaf dan mengajak kepada akidah tauhid yang lurus. Itu hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kemudian dari murid-murid beliau banyak yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Biasanya jamaah haji, haji ke Mekah, terus belajar kepada para ulama-ulama ini dari muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian memiliki semangat bertauhid yang tinggi, lalu pulang mendakwahkan tauhid. Dulu kalau di Indonesia ini diantaranya Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang benar-benar awal dakwahnya adalah menegakkan tauhid dan ittiba. Makanya terkenal dengan sukan apa ya kawan? Memberantas TBC, memberantas apa T-nya? Tahayul, B-nya bid'ah, C-nya curofat, khurofat. Nah, ini adalah slogan dulu awal dakwahnya itu. Kan dibilang Wahabi itu ini, di antaranya Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Yang intinya yaitu banyak meninggalkan bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat. Sehingga mereka dibilang Wahabi. Dan para penjajah sangat berkepentingan dengan gelar ini. Sangat berkepentingan. Maka di mana-mana penjajah itu menggelari orang yang menggerakkan pemberantas kebatilan seakar-akarnya dengan Wahabi. Inggris ketika menjajah India, maka dimunculkan nama Wahabi untuk dibenturkan dengan sesama muslimin yang sufi-sufi. Demikian pula Perancis ketika menguasai penjajahan di mana di wilayah-wilayah juga daerah-daerah Afrika, termasuk Mesir sendiri menggelari setiap ahli tauhid dengan Wahabi, termasuk di Indonesia. Belanda yang memunculkan nama Wahabi. Antum tanya yang sudah baca bukunya Revolusi, di bawah bendera revolusi, yang Pak Karno itu. Pak Karno aja yang menyebut Wahabi. Dalam pengertian Wahabi itu pemberi semangat perlawanan Belanda yang sangat kuat. Ajarannya betul-betul memberikan spirit perjuangan yang sangat hebat. Tauhidnya mantap. Itu Pak Karno loh yang bilang gitu-gitu. Sehingga nama Wahabi ini bukannya sekarang-sekarang ini aja. Setelah muncul Wahabi, Wahabi, Wahabi. Udah sejak zaman dulu. Zaman penjajahan negeri kita udah dimunculkan nama-nama Wahabi kayak gitu. Dinisbatkan kepada ini para orang-orang yang pengen memurnikan tauhid. Udahlah sejak zaman dulu kala. Karena memang nama ini berkepentingan dimunculkan untuk ini menekan dan membubarkan, dan kemudian supaya tarung sendiri dengan temannya, yaitu yang mereka ini rata-rata kupuri, pesufi. Lau sodaku lakolo, seandainya mereka mau jujur, mereka akan mengatakan Muhammadi, Muhammadi. Kenapa? Nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang Abdul Wahab siapa itu? Bapaknya. Yang berdakwah tauhid kencang siapa? Anaknya Muhammad. Mestinya kalau betul-betul nisbatnya ada beliau, ya Muhammadi. Harusnya begitu. Kenapa kok bapaknya yang dibawa? Kok bapaknya? Kok tidak dia? Kok bapaknya? Karena memang untuk mendapatkan nama Wahabi ini juga perlu ada alasan, cantolan yang kuat. Ada Wahabi zaman abad kedua yang betul-betul difatwakan rusak oleh para ulama, sesat, sehingga umpamanya ini gelar Wahabi tinggal dompleng dengan fatwa lama, sehingga mengesankan Wahabi dengan pemahaman yang sedemikian rupa. Kalau mereka mau jujur, namanya ada, mestinya lirannya Muhammadi, tetapi mereka namai Wahabi. Wasya Allah, dan Allah berkehendak antakuna, nama yang diberikan musuh-musuh tauhid itu dengan Wahabi. Yang Wahabi ini kalau nisbat kepada ayahnya salah, nisbat kepada ya ini Abdul Wahab yang abad kedua juga enggak nyambung, maka nisbatnya kepada Wahabi akhirnya malah kepada Allah Ta'ala. Nisbat ilal Wahab, nisbat kepada Al-Wahab, yang Al-Wahab itu adalah wahuwa ismun min asma'illahil husna. Al-Wahab itu satu di antara nama dari nama-nama Allah. Sehingga kalau dibilang Wahabi itu aliran orang yang betul-betul ingin menegakkan hak-haknya Allah, yaitu tauhid. Bagus juga kalau yang ini, karena nisbat kepada nama Allah, yaitu Al-Wahhab. Sebagaimana ajaran-ajaran itu semuanya nisbat kepada pemiliknya. Kalau enggak pemimpinnya, kemudian pemikirannya, atau juga kondisinya. Pemimpin contohnya umpamanya tarekat-tarekat sufia rata-rata nisbat pada ini pentelornya, apa pentelornya? Pendirinya, pencetusnya. Umpamanya tarekat Rifa'iyah kepada Syekh Rifa'i. Tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh Naqsabandi. Antum juga bisa membuat tarekat sendiri. Nisbat kepada antum, tarekat siapa ini? Itu rata-rata kepada ya syekh tarekatnya. Sehingga masing-masing tarekat itu punya khas sendiri-sendiri. Karena yang paling dominan ajaran syekhnya ini. Yang biasanya ketemu Nabi, bermimpi, baik itu mimpi atau bangun, ketemu Nabi, lalu mengajarkan sebuah ajaran, lalu menjadi ciri khas ajaran mereka. Kemudian Mu'tazilah nisbat kepada perbuatannya, i'tizal, keluar dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Basri. Kalau tokohnya namanya Wasil bin Atha, dia Wasil bin Atha, dia keluar dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Basri, kemudian membuat pemahaman sendiri. Maka pengikutnya dia namanya Mu'tazilah, nisbat pada perbuatan dia i'tizal, keluar dari halaqah syekhnya ini Hasan Al-Basri. Kemudian Khawarij, nisbat kepada perbuatan mereka keluar dari pemerintah resmi Ali bin Abi Thalib, khuruj, melakukan pemberontakan, maka pengikutnya dikatakan Khawarij. Kemudian Jahmiyah, nisbat kepada pendirinya, tokohnya Jahm bin Safwan. Kemudian Asy'ariyah, nisbat kepada Syekh Abu Hasan Al-As'ari. Kemudian atau dengan nama yang mereka buat Jamaatut Tabligh, karena mereka menyebut dirinya tabligh, tabligh, tabligh, keluar, tabligh, keluar, tabligh, keluar, Jamaatut Tabligh. Kemudian yang lain juga begitu. Kita ini tidak nisbat kemana-mana kecuali kepada sunnah, sehingga ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah itu nisbat kepada sunnah Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini ahlu sunnah. Kenapa dikatakan al-jamaah? Senantiasa dia bersama dengan penguasa kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin. Maka dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini aslinya mendakwahkan akidah tauhid dan manhajnya manhaj salaf, sehingga betul-betul mengikuti metode salaf, sehingga bukan mendakwahkan aliran sendiri. Tapi musuh ini pengen menjadikan orang betul-betul antipati dengan yakni apa yang diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dibuatlah gelar Wahabi untuk menggambarkan ini adalah aliran baru, ajaran baru yang tidak punya nasab dengan para ulama, apalagi Rasulullah SAW. Faidah kana sufi yantasibu ila jamaatin yalbasuna suf. Sufi, dikatakan sufi itu nisbat kepada jamaah yang pakai itu pakai bulu domba, sehingga terkenal suhud, gerakan suhud, maka dikatakan sufi. Para pengikutnya dikatakan sufi. Fa innal wahhabi yantasibu ilal wahhab, dan wahhabi itu berarti nisbat pada al-wahhab, dan al-wahhab adalah wahwa Allahu alladhi wahaba lahu at-tauhida, yaitu Allah yang memberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab at-tauhid, yakni tauhid. Wa makanahu min ad-da'wa ilaih, dan yang telah memberikan yakni tempat untuk dakwah mengajak pada tauhid di negeri Saudi yang negerinya tegak di atas prinsip tauhid. Kalau sekarang ikhwan, Wahabi itu enggak pernah mikir politik, hanya dakwah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Gimana antum batahnya? Paling gampang aja batahnya gimana? Hah? Wahabi itu enggak pernah mikir politik, dakwahnya dakwah tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Enggak pernah mikir politik. Gimana antum batahnya? Paling gampang yang mak jelep gitu. Hah? Gimana? Cetok, wilo-wilo, ketok moto. Yang mana ya kawan? Negeri Saudi itu negeri digelar negeri Wahabi, negeri yang menegakkan tauhid. Saudi mikir politik gak? Hah? Di saat semua gerakan-gerakan dakwah yang mereka ambisi politik untuk mendirikan negara, merebut kekuasaan, ingin menegakkan khilafah, menerapkan hukum Allah, Wahabi sudah punya negeri-negeri Saudi. Bicara politik gak? Ya tentu, uang negara kok tidak bicara politik, bagaimana antum? Ulama-ulamanya kira-kira bicara politik gak? Ya jelas, ulamanya pemberi fatwa kepada kebijaksanaan yang berjalan di negerinya. Sebelum mereka itu bicara-bicara politik-politik-politik, ini sudah punya negara politik, sudah punya negara yang berpolitik dengan tegak di atas tauhid. Antum mau membantah gimana? Antum ngeden sampai macam-macam enggak punya negara. Ini sudah punya negara. Yang antum bilang enggak pernah bicara politik, enggak pernah ini urusan politik, sudah punya politik, sudah negeri polis, sudah punya negeri atau negara yang tentu menjalankan politik. Yang masalahnya kalau para ulama itu tidak ikut nimbrung seperti pembicara mereka politik, bukan tidak mau berpolitik, tidak mau berpolitik ala iblis. Itu enggak mau. Sehingga karena dalam agami ada siasah syariah. Ada siasah syariah, siasah politik yang syar'i. Tapi musuh begitu inginnya. Was Wahabi, mereka anti politik, anti politik, iya, anti politik iblis, anti politik yang batil, iya memang. Tapi kalau soal bicara politik, Wahabi sudah punya negara yang mereka bilang Wahabi, negeri Saudi. Alhamdulillah, sehingga jangan gampang terprovokasi dengan orang yang mereka hanya ingin meredupkan cahaya dakwah tauhid dan sunnah. Sekarang lihat Muhammad ibnu Abdul Wahhab, siapa beliau itu? Coba baca. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau dilahirkan di kota Uyainah, Najd pada tahun 1115 Hijriah. Hafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Belajar kepada ayahandanya tentang fikih Hambali. Belajar hadis dan tafsir kepada para syekh dari berbagai negeri, terutama di kota Madinah. Beliau memahami tauhid dari Alkitab dan As-Sunnah. Perasaan beliau tersentak setelah menyaksikan apa yang terjadi di negerinya Najd dengan negeri-negeri lainnya yang beliau kunjungi berupa kesyirikan, khurafat, dan bid'ah. Demikian juga soal menyucikan dan memputuskan kubur, suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Ya. Yeah. Beliau dikatakan di sini, beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zaino rahimahullah taala, wulida fi baladati al-Uyainah. Beliau dilahirkan di negeri yaitu Uyainah, Najd. pada tahun 1115 Hijriah. Hafadzal Quran qabla bulughihi al-ashirah. Beliau hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Sehingga sudah punya modal ini kekuatan ilmiah yaitu hafal Quran. Wa ta'allama 'ala wadi al-fiqha al-Hambali. Dan belajar fikih Hambali kepada ayahnya sendiri. Ayahnya ulama, kakeknya lebih ulama lagi. Sehingga Syekh lahir di tengah-tengah keluarga ulama. Dan beliau dikenal sangat cerdas. Bapaknya sendiri memuji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala karena kecerdasannya dan bahkan mengambil faedah-faedah dari beliau. Wa qara' al-hadith wa tafsir ala suyukh min mukhtalafil bilad. Dan belajar hadis dan tafsir dari berbagai syekh, dari min mukhtalifil bilad, dari berbagai negeri. Beliau ke Madinah, belajar kepada para ulama, memiliki guru-guru yang sangat menonjol. Ada dua guru yang paling menonjol buat dia, yang benar-benar pemikirannya sangat berdampak pada yakni beliau. Yang dua orang ini bidang hadis, bidang fikih, dan pemikiran Syaikhul Islam sangat kuat. Sehingga itu yang kemudian betul-betul menggelora di dalam hati beliau dan jiwa beliau. Walasiyama fil Madinah al-Munawwarah, lebih-lebih ketika di Madinah al-Munawwarah beliau berguru dengan guru-guru ini para ulama. Wa fahimat tauhid minal kitab wa sunnah, dan memahami tauhid dari kitab dan sunnah. Wa ra'ahu ma ra'a fi baladihi Najd wal bilad allati zaraha min asyirki wal khurafat wal bidah. Dan benar-benar menumbuhkan kesadaran beliau, membangkitkan kesadaran beliau untuk benar-benar bangkit mendakwahkan tauhid setelah melihat kenyataan di negerinya sendiri Najd, kemudian di negeri-negeri yang dia ziarahi, yang dia kunjungi dari berbagai macam syirik, khurafat, bid'ah, wa taqdisil qubur, dan pensucian kepada kubur-kubur, pengagungan kepada kubur-kubur, mengkultuskan kuburan, allati tatana fa ma'al islami sahih, yang ini semuanya bertentangan dengan Islam yang sahih. Seperti ini di negeri kita merebak di mana-mana. Bagaimana orang mengkeramatkan kuburan, takdis kepada kuburan, ada enggak? Sangat banyak. Ada gerakan keliling kubur. Ini se-Indonesia. Kalau perlu pakai sertifikat, sudah kemput. Kubur yang ada sudah kemput sehingga Masya Allah sudah menjadi ahlul kubur. Ahlul kubur. Maksudnya pengunjung kubur sudah komplit. Sehingga kehebatan kayaknya disebatkan kepada kubur. Ada kebanggaan kalau sudah bisa mengunjungi berbagai macam kubur-kubur. Ini sangat banyak. Demikian pula khurafat-khurafat. Ini keyakinan-keyakinan khurafat. Tahayul. Pemikiran keyakinan yang sudah enggak nalar atau juga ini enggak ada dalil, enggak ada pembuktian ilmiah, sehingga seperti hanya gugon Tuhan, tapi jadi terus warisan dari waktu ke waktu. Kemudian faqad sami'an nisa'a fi baladihi yatawassalna ila fakhlil nuhul. Beliau mendengar ada seorang wanita di negerinya itu bertawasul kepada fakhlin nuhul, yaitu pohon kurma yang dikeramatkan. Pohon kurma yang dikeramatkan. Kalau di sini yang sering dikeramatkan pohon apa? Ringin. Pohon ringin. Kalau sana kurma di antaranya. Orang datang ke pohon kurma, kita ringin, dulu biar ringin. Kalau orang mantenan, kalau orang kampung mantenan itu dicucukkan ke tempat ini pohon ringin kuwede, kemudian muter tawaf. Mbah pengpiro berapa kali itu biasanya? 7 kali atau berapa kali? Nanti terus kemudian nyembah kepada ringin, berdoa situ. Jadi kayak sungkem kepada ringin. Kemudian bakar-bakar apa, kemudian sajen-sajen sudah taruh situ. Antum yang nyurut. Tahu nyurut ya? Ngambilin. Kalau ini kebiasaan orang-orang kampung dulu begitu. Sehingga kalau mantenan itu diiring ke sebuah tempat yang ada pohon keramat gede, beringin biasanya, kemudian dimuter-muterkan berapa kali, kemudian mantennya duduk bersimpuh di situ, apa minta-minta atau bagaimana, sajen, kemudian baru ini pulang. Ah, ini sama di negeri Saudi dulu juga diantaranya berkembang model kayak gitu, termasuk kepada kuburan-kuburan. Wayakulna, para wanita ini mengatakan, ya fahlal fuhul, ya fahlal fuhul, wahai kurma keramat, wahai kurma keramat, uritu zaujan qablal haul, saya pengen kawin sebelum tahun ini. Pokoknya tahun ini pengen kawin, pengen dapat suami. Yang perempuan dapat suami, yang laki dapat istri. Dia datang ke pohon keramat tersebut. Waro'a fil hijaz min takdisi kuburi sahabah. Adapun di Hijaz, beliau melihat ada kuburnya sahabat-sahabat yang dikeramatkan, wa ahlil bait war rasul, dan kuburan ahlul bait juga dikeramatkan. Demikian pula kuburnya rasul juga dikeramatkan. Malayasuhu illa lillah, yang semuanya ini enggak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqad sami'a fil madinah istighatsan bir rasul wa du'ai min dunillah. Beliau sungguh telah mendengar di Madinah ada orang mereka ini istighatsah, ya ini melakukan istighatsah. Istighatsah apa istighatsah, kawan? Minta tolong. Minta tolong apa? Ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighatsah. Apa bedanya? Ada isti'anah, istighatsah, isti'adah, istijabah, masuk enggak? Isti'anah, istighosah, isti'adah, ini semuanya bab doa. Ini semuanya permintaan. Doa, kalau doa itu umum, semua yang dia minta apapun, itu adalah doa. As-su'al, permintaan. Tapi kalau isti'anah, minta tolong. Isti'adah, minta perlindungan. Sebelum turun dia minta perlindungan dari kejahatan makhluk tertentu. Istighatsah, minta untuk dihilangkan kesulitan yang sudah menimpa, musibah sudah dia alami. Beristighatsah supaya dihilangkan musibah tersebut, musibah kekeringan, musibah banjir, musibah apa namanya itu, krisis berkepanjangan dan sebagainya. Maka orang sering mengatakan istighatsah, istighatsah, istighatsah, itu untuk menghilangkan penderitaan yang sedang menimpa mereka. Ada orang yang istighosah kepada Rasul, berdoa meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, mimma yukhaliful Quran wa kalamar Rasul, yang menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in falta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa. Doa itu ada dua macam, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah itu doa permintaan, semua segala bentuk permintaan kita kepada Allah namanya doa masalah, doa permintaan. Kalau doa jadi kalau doa ibadah artinya doa dalam bentuk amal-amal ibadah, sholat kita, puasa, zakat, haji, itu ibadah. Dan inti damai dengan doa, itu doa dalam bentuk ibadah. Karena hakikatnya setiap amal ibadah yang kita lakukan ini adalah doa kita kepada Allah Ta'ala. Kalau diwujudkan dalam omongan, akan menjadi sebuah doa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan sholatku selamatkan aku dari nerakamu, masukkan ke surgamu, dan seterusnya. Jangan kamu berdoa, baik yang doa masalah atau doa ibadah, enggak boleh semuanya ditujukan kepada selain Allah. Boleh meminta kepada makhluk apabila syaratnya terpenuhi tiga. Apa itu? Hayyun, hadirun, hadirun, hayyun, hadirun, terus qadirun. Hayyun hidup, hadirun ada, kemudian qadirun mampu. Kalau dia ada tiga perkara ini boleh minta kepada makhluk. Mayit enggak boleh karena dia enggak hidup. Orangnya orangnya hidup dan mampu, tapi di alam mana enggak tahu kita. Lalu kita pokoknya nyebut nama dia, yakin dia akan memberi. Ini enggak boleh. Demikian juga apabila dia tidak mampu. Lah wong lempoh dimintai tolong untuk menyelamatkan mau tenggelam, mau kelep ngelangi di kolam renang, kemudian tenggelam karena pakai gaya batu, terus minta tolong sama orang yang lempoh. Enggak mampu kok dimintai tolong, mesti ada keyakinan apa-apa. Sehingga boleh minta kepada makhluk kalau apa tadi kawan, satu hayyun, kedua hadirun, ketiga qadirun. Jangan kamu minta kepada selain Allah. Yang selain Allah itu ma la yanfa' wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Fa in fa'alta, kalau kamu melakukan perbuatan seperti itu, yaitu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idza minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Zalim dengan mana? Yaitu musyrik. Kamu akan termasuk orang yang musyrik, ai minal musyrikin. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul ibni ammihi Abdullah ibn Abbas, Nabi mengatakan kepada anak pamannya yaitu Abdullah ibn Abbas. Berarti apanya? Dia dengan Rasulullah kawan? Hah? Quran? Quran itu apa? Apa dia? Hah? Sepupu. Anak pamannya. Betul, sepupu. Kalau ponakan anak siapa? Hah? Anak saudara. Ya, sepupu dia. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, sepupu beliau. Dan waktu itu Ibnu Abbas umurnya kira-kira masih 9 tahun. Sehingga manggilnya Nabi ya ghulam. Waina. Jadi pendidikan akidah itu jangan diremehkan walaupun kepada anak-anak. Mereka sudah bisa diajari tentang masalah akidah. Diajari yang benar. Biar sejak kecil mereka mengenal Allah, mengenal hari kiamat, mengenal ini alam gaib, malaikat, segala macam. Sehingga betul-betul mereka punya keyakinan-keyakinan yang lurus. Itu akan menjadi bekal yang terbaik untuk tumbuh berkembangnya dia menjadi pemuda yang saleh. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau beristianah, beristianahlah kepada Allah. Ini pelajaran tauhid. Agar menggantungkan total kebutuhannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ikhwan diajari oleh agamanya supaya jangan bergantung kepada makhluk dan jangan biasa bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah Ta'ala. Sampai dalam urusan yang sangat remeh. Sampai dalam urusan yang sangat remeh. Maka bergantungnya kepada Allah Ta'ala, menyambung sendal yang putus. Kelihatan remeh, kok minta kepada Allah? Iya, karena kekuatan mutlak di tangan Allah. Seandainya Allah ini tidak menggerakkan siapapun mau menolong dia nyambung sendal, enggak ada yang bisa nyambung sendal. Termasuk Anda sendiri, walaupun punya tangan, punya kaki, punya, kalau Allah tiba-tiba membuat Anda tangannya tekle, tahu tekle? Hah? Apa tekle? Lumpuh. Tangan Anda nggak bisa gerak untuk apa-apa, Anda nggak bisa nyambung sendal. Maka diajarkan para kitab untuk bergantung total kepada Allah Ta'ala. Kita diajari demikian, biar tangguh di segala medan, tangguh. Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Maksudnya itu Allah SWT, Anda dimanapun, Anda akan senantiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Bukan Allah di mana-mana, maksudnya bukan Allah di mana-mana. Maksudnya ini Anda bersama Allah, Anda pun di mana berada, Anda bersama dengan Allah. Allahnya fisama. Sehingga apabila hati Anda bergantung kepada Allah, Anda enggak pernah kehilangan Allah Ta'ala. Anda enggak pernah kehilangan Allah Ta'ala. Tapi kalau Anda gantungkan kepada makhluk, maka makhluk itu dia sangat terbatas kebersamaannya dengan Anda, sehingga Anda akan bisa yakni putus asa ketika Anda berharap dengan makhluk. Tapi kalau Anda berharap dengan Allah, ini Anda akan senantiasa mendapatkan Allah, karena Allah akan senantiasa bersama dengan Anda dimanapun Anda berada. Kemudian qala syekh aqama syekhu yad'u qaumahu ila tauhid atau li tauhid wa du'a illai wahda. Syekh pun kemudian tegak bergerak, beliau bangkit bergerak mengajak manusia, mengajak kaumnya kepada tauhid dan kepada doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Li annahu huwal qadiru wal khaliqu, karena Allah adalah al qadir, zat yang maha mampu, wal khaliqu, zat yang maha mencipta, dan wa ghairuhu, sedangkan selain Allah Ta'ala itu ajizun, lemah, antaf idhar an nafsi wa ghairi, dari menolak madarat, baik menolak madarat dari dirinya maupun orang lain. Wa anna mahabbatas salihin takunu bittibaihim la bittikhadihim wasa'id bainahum wa bainallah, dan mencintai orang saleh itu dengan cara mengikuti ajaran-ajaran orang soleh tersebut, bukan dengan menjadikan orang soleh itu menjadi perantara antara dia dengan Allah, atau bahkan meminta kepada orang soleh tersebut sehingga dia berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Ini yang juga dikatakan oleh Kuburiyun, Wahabi itu tidak mencintai wali dan memusuhi wali. Yang dimusi para ulama itu adalah amal orang-orang yang mereka datang ke kuburnya para wali meminta kepada wali, bukan walinya yang dimusuhi. Yang dimusuhi apanya, kawan? Yang diberantas apanya, kawan? Amaliah dia meminta kepada para wali. Kenapa dimusuhi? Karena ini perbuatan syirik. Sebagaimana ketika para ulama memusuhi orang-orang yang berselawat dengan cara ngawur dan membuat redaksi selawat yang ngawur, ini yang dimusuhi, bukan memusuhi selawat kepada Nabi. Yang dimusuhi itu selawat-selawat yang tidak genah, yang enggak karuan, yang tidak tahu asal-usulnya, yang penuh dengan unsur hulu, ada nilai syirik. Ini yang dimusuhi, bukan memusuhi selawatnya. Tapi mereka ingin menggerakkan permusuhan manusia dengan mengatakan Wahabi itu memusuhi wali, merendahkan wali, tidak mencintai wali, menghinakan wali. Padahal kita ini memuliakan wali, dimusuhi. Maka Wahabi ini memang anti wali. Akhirnya demikian. Dan itu merupakan kedustaan yang ada. Maka Syekh selalu menepis berbagai macam tuduhan mereka dengan mengatakan hadza buhtanun adzim. Ini adalah kedustaan yang besar yang tidak pernah dia ajarkan dan dia ungkapkan. Kemudian beliau memiliki beberapa poin catatan berkaitan dengan yakni sikap manusia terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, Wukuful muktilin, sikapnya para penentang, sikapnya para penentang yang dziduh, yang bertentangan dengan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Waqafal mubtadi'un dhidda da'wat at-tauhid allati tabnaha asy-syekh. Para ulama-ulama ahlul bid'ah al-mubtadi'un, mereka itu menentang dakwah tauhid yang bertentangan dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang Syekh membangun dakwahnya di atas dakwah tauhid ini. Wala gharabah, dan tidak aneh kalau ada orang menentang dakwah tauhid itu, enggak aneh. Kenapa? Faqad waqafa a'da'ut tauhid fi zamanir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qalu mustakhribin. Tidak aneh, karena musuh-musuh tauhid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun telah memusuhi Nabi dalam mendakwahkan tauhid, dan mereka mengatakan dengan penuh keheranan ketika Nabi mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, mereka dengan penuh keheranan mengatakan aja'alal aliyata ilahan wahidan inna hadzal syai'un ujab. Apakah dengan seruan la ilaha illallah itu berarti harus menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Oh, ini perkara yang sangat mengherankan. Ikhwan fillah, ilah itu tidak mesti harus diyakini yang mencipta, yang mengurus alam semesta. Tapi ilah itu yang hati manusia tertuju dan terfokus dan tergantung, hatinya mengkeramatkan. Kerbau bisa menjadi ilah, keris bisa menjadi ilah, kuburan bisa menjadi ilah, pohon keramat bisa menjadi ilah, dan macam-macam. Makanya ketika Rasulullah SAW mengomentari Abi Waqid Alaitsi yang minta dibuatkan sidrah, ini membuatkan, ya ini pohon yang bisa dikeramatkan oleh muslimin, sebagaimana muslimin punya, ya ini memiliki pohon yang dikeramatkan, Dhatu Anwab namanya. Maka Nabi katakan, Allahu Akbar, inna sunan kultum kama qalat Bani Israel li Musa, ya Musa ij'alana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Allahu Akbar, yang kamu minta itu tradisinya orang-orang musyrik, yang kamu minta itu seperti permintaan Bani Israel kepada Musa, ya Musa buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan ilah. Bani Israel gak mungkin meminta kepada Musa dibuatkan Tuhan alam semesta yang mencipta segala, enggak, dibuatkan seperti yang dimiliki orang-orang musyrikin yang dia lewati, dan itu ilah. Maka semua yang memiliki nilai yang dikeramatkan oleh dia itu ilah. Kita diajari la ilaha illallah, gak ada yang dikeramatkan, disucikan, dimuliakan, diagungkan kecuali hanya Allah semata. Yang lainnya didudukkan sebagai makhluk sebagaimana kedudukan masing-masing. Yang Nabi ya diitibai, dicintai, dibela, diikuti sunahnya. Yang malaikat dicintai, dan tidak ada makhluk yang boleh disembah, enggak boleh. Karena mereka semuanya, betapapun tingginya kedudukan mereka, mereka adalah makhluk. Wa bata'at a'da'u syekh yuharibunah, dan para musuh-musuh syekh, ini musuh-musuh dakwah tauhid, mereka mengawali permusuhannya kepada syekh dengan memerangi syekh. Wa yasyi'una anhu al-akadib, dan mulai menyebarkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta. Sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, di antara tuduhan-tuduhan dusta yang mereka tuduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa di antara kemarin, ikhwan, tuduhan-tuduhannya itu? Apa aja? Dituduh apa aja? Khawarij, terus? Anti selawat, terus? Anti siarah, terus? ya Khawarij dengan segala keterianya itu, terus tidak mencintai Nabi, terus bahkan dianggap membuat mazhab yang kelima padahal belum mengikuti mazhab Hambali, terus apalagi bahkan lebih sangar lagi ada yang menuduh mengaku Nabi padahal belum menulis buku Mukhtasar Sirah Rasul, ringkasan Sirah Rasul Sallam. Lawang Nabi yuk menulis buku tentang Rasulullah Rasulullah. Ini semuanya iftira'at, tuduhan-tuduhan dusta. Maka mereka sebarkan itu al-akadzib, berbagai macam tuduhan dusta. Wa ta'amaruna ala qatlihi wal khala wal khulas min da'watihi. Dan bahkan mereka memerintahkan untuk membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga musuhnya itu sangat banyak yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari para musuh-musuh kalangan kufar, kemudian para ahli bid'ah kuburi yang mereka berkepentingan untuk menghidupkan kuburan-kuburan yang merasa sesembahannya itu dihancurkan oleh ni syekh, supaya dakwanya itu rata, yakni lenyap. Walakin Allah hafadahu, akan tapi Allah menjaga syekh. Wahaya'a lahu min man yusaiduhu hatta intasharat da'watu tauhid fil Hijaz wal biladil Islamiyah. Dan Allah telah menyediakan untuk syekh dengan penolong yang menolong dakwah beliau, sehingga dakwah tauhid tersebar ke seluruh Hijaz, ke seluruh negeri-negeri Islam. Wa mazala ba'dun nas ila yaumina hada yashi'una al-akadib. Dan terus menerus tidak pernah berhenti sampai zaman kita ini, orang-orang yang terus menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu. Wa yaqulun, di antara mereka mengatakan innahu ibtada'a madhaban khamisan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh dengan membuat bid'ah madhab yang kelima. Ma'anna madhabahu Hambali, padahal saya ini bermadhab Hambali. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan al-wahabiyun la yuhibbuna rasul. Wahabi itu, para pengikut Wahabi tidak mencintai Rasul. Wa la yusalluna alaihi, dan tidak berselawat kepada yakni Rasul. Padahal boleh jadi yang paling banyak berselawat itu para ulama yang mereka tuduh Wahabi. Kenapa, kawan? Setiap mengajarkan hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, setiap mereka mengucapkan menyebut nama beliau dalam salat, di luar salat, selalu mengucapkan selawat kepada beliau. Boleh jadi paling banyak. Memang mereka tidak membuat grup-grup selawat, apalagi pakai kentrung-kentrung, pakai alat musik, kemudian sambil angler-angler. Memang tidak membuat kayak gituan. Memang mereka betul-betul berselawatnya sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya mereka dengan menghidupkan sunnah dan berselawat kepada beliau. Ma'anna Syekh rahimallahu taala lahu kitab, mereka dituduh untuk tidak mencintai Rasul padahal Syekh itu punya kitab Mukhtasar Siratir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, memiliki kitab ringkasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dalilun wa hadza dalilu ala hubbihi li Rasul sallam, ini merupakan yakni dalil yang jelas kecintaan beliau kepada Rasulullah sallam. Waqad iftarau alaihi al-akadzab al-akadzib allati sayuhasabuna alaiha yaumal qiyamah, mereka telah melakukan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta yang nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Walau darasu kutubahu bi insafin lawajatu fiha al-Quran wal hadith wa aqwal sahabah. Seandainya mereka mempelajari kitab-kitab Syekh dan mereka mau adil, mau menilai dengan penuh keadilan, mereka akan mendapatkan di dalamnya itu penuh dengan ayat Al-Quran, penuh dengan hadith-hadith, penuh dengan akwal sahabat. Sampai diceritakan nanti ada insyaallah ada guru Syekh itu setiap majlis itu mendoakan jelek kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena gambarannya beliau adalah iblis, setan yang menyebarkan kesesatan yang merusak di mana-mana. Sehingga didoakan jelek. Satu saat ada orang datang kepada beliau memberikan buku kitab Tauhid yang sudah dihilangkan covernya. Sehingga enggak ada namanya. Dibaca Syekh dari awal sampai akhir. Kemudian oleh yang memberi ditanya, ini kitab ini karangan siapa ya Syekh ya? Ini kayaknya Bukhari ini yang ngarang ini. Bukhari. Karena isinya ayat, hadis, perkataan salaf. Seperti kitab hadis Bukhari, kayak kumpulan ini Bukhari. Lalu dia baru menyebutkan, ini adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selalu Anda doakan jelek. Sejak itu beliau mulai mendoakan baik terus kepada Syekh. Dan kasus seperti ini banyak, sangat banyak. Orang tidak pernah tahu bagaimana tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitabnya kayak apa, kemudian juga prosesnya bagaimana. Tapi karena sudah isunya itu, atmosfernya itu, hawanya itu sudah mubal kayak gitu, pokoknya dengar Syekh Muhammad bin Wahab langsung begini. Tanpa mau bersikap yang adil, sesungguhnya beliau itu siapa? Di antaranya kayak kasus Syekh yang tadi. Dan seperti itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, poin kedua. Warada fil hadis, ada dalam sebuah hadis diriwayatkan, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah berkailah kami, Syam kami, Yaman kami, qalu wa fi najdina, dan mereka mengatakan najd kami ya Rasulullah. Kata Nabi, min huna yaqlu qarnus syaitan, dari najd ini akan muncul tanduk-tanduk syaitan. Syekh Muhammad bin Wahab dari negeri Najd langsung nih tanduk setan sudah muncul dari sana, namanya Muhammad bin Abdul Wahab, membawa aliran Wahabi. Tanduk setan muncul dari sana. Wah, akhirnya orang tergambar Syekh Muhammad bin Wahab Dracula setan, tanduk setan melahirkan berbagai macam ya ini pemikiran sesat dan menyesatkan. Hadis ini ikhwan, berita diterangkan beliau, Zakara Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ghairuhu minal ulama. Al-Imam Ibnu Hajar, siapa beliau? Hah? Ikhwan? Al-Imam Hajar siapa? Hah? Siapa? Berjumpa dengan ya Ibnu Hajar Asqalani, siapa beliau? Hah? Enggak tahu. Ini kira-kira ulama dari Banten atau dari mana? Atau dari Madura. Dia beliau ulama yang mensyarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya Fathul Bari. Ini pentingnya mengenal ulama. Kalau antum yang ngaji salaf yang kenal ulama, apalagi yang tidak ngaji salaf, lebih enggak kenal ulama lagi. Ikhwani billah, al-Imam atau Syekh atau al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lainnya ketika menerangkan tentang hadis ini apa katanya? Annan najd al-warid fil hadis huwa najd Iraq. Najd yang dimaksudkan dalam hadis ini maksudnya najd Iraq yang letaknya di arah sebelah sana dari Madinah. Itu arahnya Iraq, itu di wilayah Iraq. Faqad dhaharatil fitan hunaka haitsu qatal Husain Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Yang dari negeri Najd Iraq ini, dan Iraq sampai sekarang, Iraq dan sekitarnya, itu adalah muncul fitnah-fitnah. Muncul fitnah-fitnah. Di antaranya adalah ketika ini terjadinya pembunuhan kepada Husain. Ini hina yaitu qatlul Husain, pembunuhan pada Husain ibn Abi Talib. Khilafan lima yadhunnuhu ba'dun nas annal murad Najdul Hijaz. Beda dengan yang disangkakan oleh orang-orang yang asal bicara Najd tadi itu, dia anggap Najd itu Hijaz, negeri Hijaz, negerinya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Haitsu lam yathhar fiha syai'un minal fitan, yang bahkan kalau di Hijaz ini, tempat kelahiran beliau ini, malah enggak muncul fitnah. Malah enggak muncul fitnah. Allati dhaharat fil Iraq, sebagaimana fitnah yang bermunculan di Iraq. Pengingkar takdir dari sana, terbunuhnya Husain di sana, termasuk pengkhianat Ali di sana. Kufah Basrah, Iraq, Kufah Basrah, Kufah Basrah, sekitar itu. Bagaimana mereka dulu menjadi ahlul fitan. Itu pun dari Kufah Basrah ini muncul para ulama-ulama besar. Tidak setiap negeri yang dikatakan negeri fitnah itu berarti semua dari situ muncul fitnah semuanya. Banyak ulama-ulama besar, ahli bahasa, ahli tafsir yang muncul dari negeri Irak. Banyak. Tidak setiap orang yang tinggal di negeri itu berarti adalah mereka dajjal semuanya. Tidak. Itu seandainya itu adalah negeri yang fitnah betulan. Lah, Syekh ini bukan Irak yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Hijaz. Seandainya yang dimaksudkan Irak itu adalah negeri beliau, tidak menjadikan, tidak merupakan kelaziman yang di negeri itu semuanya ahlul fitan. Sebagaimana dari Irak yang di Muslim Nahbaris tadi muncul ulama-ulama besar dalam masalah bahasa, masalah ini tafsir dan yang lainnya. Sebagaimana pula orang seringnya mengatakan atau dalam menjatuhkan Syekh Muhammad Al-Habb juga, lihat tuh saudaranya sendiri mengatakan Wahabi dan mengkritik dan mencela. Catatan pertama, orang yang dicela saudaranya itu enggak otomatis jelek. Ada enggak orang baik dicela oleh saudara-saudara sendiri, kawan? Banyak. Tinggal saudaranya ini kayak apa, dia orang benar atau tidak. Tidak setiap yang dicela saudaranya itu berarti langsung jelek. Tinggal saudara ini siapa. Satu. Yang kedua, ternyata Syekh Sulaiman yang dianggap mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Sulaiman, beliau pun kemudian juga bertaubat, mengakui kesalahannya dan rujuk kepada pemahaman yang benar. Ini dimuat dalam bukunya demi para ulama tentang beliau. Artinya tadi, seandainya saudaranya mencela, itu bukan standar tercelanya orang dicela. Rasul sendiri dicela oleh Abu Lahab, dan Abu Lahab adalah pamannya sendiri, tapi tidak kemudian menjadikan jeleknya Nabi. Apalagi kemudian ada ini riwayat tentang taubatnya saudara beliau tersebut. Karena memang saudara beliau itu rata-rata juga, atau yang berkembang di waktu di saat beliau yang berkembang ini Islam-Islam yang seperti itu, tabarukan, mengaku kupuri dan seterusnya itu. Baldhara min anajdil Hijaz at-tauhid alladhi khalaqallahu al-alama li'ajlih. Bahkan dari negeri Najd Hijaz ini muncul tauhid, yang Allah menciptakan manusia sealam semesta untuk mentauhidkan Allah. Walladhi min ajlihi arsalallahu ar-rusula. Dan dari negeri Najd ini pula justru ini Allah munculkan tauhid, yang Allah mengutus para nabi untuk mendakwahkan ini tauhid. Yang ketiga, catatan terakhir beliau, dzakara ba'dul ulama al-munsifin, menyebutkan sebagian ulama yang adil, yang munsif, yang bersikap insaf, adil. Mereka mengatakan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab huwa min mujadditil qarni tsani asyara hijri. Beliau adalah seorang mujadid abad ke-12 Hijriah. Beliau masukkan ke dalam kelompok mujadid. Waqad ini alafu kutuban. Bahkan para ulama telah mengarang kitab-kitab, telah menyusun kitab-kitab, yang kitab-kitab itu anhu dinukil bahkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa min haula'il muallifin Syekh Ali At-Tantawi, bahkan ulama-ulama itu mereka telah menulis kitab-kitab anhu berkaitan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang beliau. Di antara ulama yang menyusun buku menulis tentang sejarah para ulama adalah Syekh Ali At-Tantawi. Akhraja silsilatan a'lamil tarikh, yang beliau mengeluarkan dalam kitab beliau ini silsilah, yakni para ulama-ulama besar, ini para tokoh-tokoh besar dalam sejarah, tokoh-tokoh yang sangat menonjol dalam sejarah. Dzakara minhum, beliau menyebutkan di antaranya adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab wa Ahmad ibn Irfan. Beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ahmad Irfan. Dzakara fihi anna aqidat tauhid wasalat ilal hindi wa ghairiha. Beliau menyebutkan, Syekh At-Tantawi menyebutkan, Ali At-Tantawi, bahwa akidah tauhid telah sampai ke negeri Hindu, Hindi, negeri India. Makanya di India yang Inggris menguasai sana, menjajah sana, maka menggerakkan isu Wahabi atau mengangkat isu Wahabi untuk benar-benar Wahabi ini diberantas, karena ini penggerak yang paling berbahaya. Wa ghairiha biwasi'i wasithah al-hujjat al-muslimin, dan sampai ke berbagai negeri dengan perantaraan para hujjat, para haji, orang-orang yang mereka haji ke Mekah, belajar kepada para ulama, kemudian pulang ke negeri masing-masing dengan membawa semangat tauhid. Alladzi ta'atharu biha fi Makkah, yang mereka sangat berkesan sekali dengan pelajaran tauhid di Mekah. Faqamal injlis wa a'da'ul Islam yuharibunaha, maka Inggris dan musuh-musuh Islam mereka bergerak untuk memusuhi dakwah Wahabi ini, dakwah, dampak dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Li'anha tuwahidul muslimin diddahum, karena dakwah ini akan menyatukan kaum muslimin dan menghadang para penjajah yang akan menghancurkan negeri-negeri muslimin. Wa au'asu ilal murtasiqah, dan penjajah ini akhirnya pun kemudian mereka yaitu mencari orang-orang bayaran, itu mereka itu menggerakkan orang-orang bayaran yang bisa diopah. Ayushuhu sumi'atha, yaitu untuk mencemarkan yaitu apa yang telah menjadi nama baik dari nama-nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama-ulama yang mengambil ilmu darinya. Fa'atlaqu ala kulli muwahhid yad'u li tauhid kalimat wahabi, lalu mereka membuat gelaran lepas, pokoknya setiap yang ingin bertauhid dengan benar dan mengajak kepada tauhid dituduh dengan kalimat wahabi. Wa aradu bihi al-mubtadi, dan mereka inginkan maksudnya dengan wahabi itu adalah dianggap ini aliran sesat, membuat ajaran baru. Liyasriful muslimin an aqidati tauhid, dalam rangka memalingkan muslimin dari akidah tauhid. Allati tad'u ila du'a illai wahdah, yang ini dakwah tauhid hanya mengajak kepada menyeru Allah semata. Walam yu'lam haula al-juhala anna kalimata wahabi nisbat ilal wahabi, walam ya'lam haula al-jahala, dan mereka orang-orang bodoh ini tidak tahu ternyata kalimat wahabi justru nisbat kepada Allah al-wahab. Wa huwa ismun min asma'illah, dan ini adalah satu di antara nama-nama Allah, yakni yang Allah alladhi wahaba lahu at-tauhida, Allah sang pemberi tauhid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa wa'adahu al-bil jannah, dan menjanjikan pada ahli tauhid dengan surga. Ini catatan para ulama, catatan beberapa poin yang berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dengan demikian kita pun sedikit tergambar apa itu Wahabi dan siapa pembawa ini dakwah ini, dan hakikat dakwahnya sungguhnya dakwah apa. Itu tergambar dengan penjelasan beliau, sehingga beliau sungguhnya mendakwahkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang yang mereka kebakaran, yaitu merasa panas dengan dakwah tauhid karena mereka para penyembah kubur, para pengagung kubur, para penyebar bid'ah, penghidup bid'ah, maka mereka pun kemudian membuat iftira'at, berbagai macam kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan palsu berkaitan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka ikhwan, semua yang membahas tentang dakwaan, tentang dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, semuanya tidak ilmiah, tidak tegak di atas hujah yang jelas. Semuanya rata-rata iftira'at. Kalau ilmiah, beliau mengatakan begini di kitab ini, demikian perkataannya, sehingga menilai dari kitabnya sendiri, ucapannya, bagaimana ajarannya. Itu kalau ilmiah demikian. Dan harus ada kejujuran, harus ada kejujuran, sehingga betul-betul ilmiah. Ahlus Sunnah, ketika para ulama Ahlus Sunnah yaitu meluruskan para penyimpang, para ulama Ahlus Sunnah tidak sekedar bersemangat mengkritik, tapi dengan data otentik yang mereka miliki. Dari kitabnya, di kitab apa, halaman berapa, bagaimana perkataannya, sehingga betul-betul mereka ini bahas apa yang menjadi hakikat yang mereka miliki. Adapun dakwah Wahabi yang mereka buat, ya ini tersebar mana-mana, itu rata-rata semuanya iftira'at, kedustaan, dan tidak ilmiah dalam menjauhkan manusia dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sebagaimana orang-orang kufar yang ingin menjauhkan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang maksud dengan khurafat? Khurafat ini ceritanya dulu ada orang namanya khurafat. Dia diambil jin, kemudian hidup beberapa lama di tengah-tengah jin, terus pulang, dikembalikan pulang ke kampungnya, cerita macam-macam yang dialami sampai masyarakat merasa itu semuanya cerita ngoyoworo, sehingga akhirnya setiap cerita-cerita yang dianggap enggak bisa diterima itu disebut dengan khurafat. Wallah alam bisawab. Demikian begitu cerita berkaitan khurafat. Intinya khurafat adalah keyakinan-keyakinan yang lebih dekat pada gugon tuhon, enggak ada dalilnya, hanya turun temurun, sehingga tidak ada kejelasannya sebetulnya sumbernya dari mana. Iki pokoknya sekat biyen le, ini kimbah-mbahmu, iki ini kak biyen ini ki. Itu namanya keyakinan khurafat, hanya nisbatnya kepada mbah-mbah zaman dal. Bagaimana dengan mazhab Hambali yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal? Kenapa bukan yakni Ahmadi? Imam Ahmad bin Hambal, Hambali, seperti Ibnu Taimiyah, itu Taimiyah, terkenal dengan Taimiyah. Maksudnya tadi yang Wahabi tadi itu Muhammad bin Wahab. Yang Imam Ahmad bin Hambal itu juga nisbat-nisbat kepada ada yang kampungnya, ada yang kakek, yang intinya itu nisbat kepada yang kemudian paling terkenal di situ. Kalau yang berkaitan dengan ini nisbat yang Hambali, dan untuk tadi mengkritik Wahabi, maksudnya kan kok Wahabi disalahkan, kok Hambali gak disalahkan begitu? Nanti jawabannya. Kemudian ikhwan fillah, berkaitan mazhab Hambali juga, sebagian orang mengatakan tidak boleh kita bermazhab sama sekali. Ini enggak benar. Karena mazhab itu juga adalah pengaruh guru kita. Antum gurunya siapa, nanti kurang lebih pikiran antum seperti itu. Itu namanya antum bermazhab dengan dia. Itu yang berdampak. Tapi yang tidak boleh itu fanatik. kemudian mengkhususkan totalitas bermadzhab dengan madzhab yang tadi itu. Ini akan menutup segala yang lainnya. Ini gak bisa kayak mendudukkan sebagai nabi, karena setiap ulama itu bisa jadi ada yang benar, ada yang salah. Kecuali Rasulullah SAW, pendapat ulama ada yang kuat, ada yang lemah, sehingga tidak boleh mewajibkan bermadzhab dengan satu madzhab. Kemudian demikian pula Hambali, secara umum para ulama Saudi bermadzhab Hambali, tetapi mereka tidak fanatik dengan madzhab Hambali, sehingga di kampusnya pun diajarkan semua madzhab. Ini ada perbandingan madzhab, dan mereka semuanya menghormati para imam madzhab dan tidak fanatik dengan madzhab ini yang mereka pegang. Tapi satu saat ada permasalahan yang pelik, mereka sering merujuk kepada madzhab yang dianggap paling mereka ini yakini. Tetapi tidak menutup dari semua madzhab yang ada. Mereka ingin mengambil atau beragama dengan dalil, tapi tidak bisa kita ini lepas daripada yakni madzhab, karena madzhab itu menjelaskan tentang dalil-dalil. Yang dikritik adalah fanatiknya terhadap yaitu madhab. Adapun nisbat nisbat tadi bisa nisbat yakni kepada kakeknya atau kepada yang terkenal seperti Rasulullah SAW, Ahmad bin Halim, Abdul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim, atau sampai kemudian Taimiyah itu yang belakangan. Seperti itu yang nisbat-nisbat yang baik, yang terkenal. Tapi yang ini tadi ingin menisbatkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ajaran yang intinya punya kesan sesat. Mestinya kalau ajaran yang betul-betul yaitu dianggap sesat itu kepada pemilik ajarannya, yaitu kepada Muhammadi, mestinya begitu, yang sehingga orang fokusnya ke situ. Adapun Wahab ini untuk mengaburkan tadi ada orang yang lebih layak yang nanti bisa dompleng kesesatannya kepada pemilik ajaran yang sesat tersebut. Untuk yang ini kita bisa bahas sendiri nanti dalam pembahasan khusus tepatnya. Tapi yang tadi ingin kita tekankan adalah bahwa gelar Wahabi dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mau dianggap benar atau salah, tapi yang jelas tujuannya itu untuk menyesatkan manusia, seakan-akan Syekh Muhammad bin Wahab telah membuat ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama dan para salaf. Yang hakikatnya ajaran beliau adalah ajaran yaitu para salaf, dakwah salaf, dan dakwah tauhid. Hanya gelar itu datangnya dari para musuh-musuh. Adapun gelar-gelar, adapun para pengikut mazhab itu menggelari dirinya, saya mazhabnya Syafi'i. Maka itu mazhabnya adalah imam kepada imam Syafi'i, berbangga dengan mazhab itu. Tetapi ini adalah yang berkaitan Syekh Muhammad bin Wahab dalam rangka untuk menyesatkan manusia, dan bukan beliau yang atau bukan pengikut yang menamakan Wahabi. Yang menamakan Wahabi itu orang-orang yang memusuhi dakwah beliau. Demikian ikhwan, kita cukupkan dulu. Ada yang lain? Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.